Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul alimul azim. Jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama kami selaku khatib berwasiat kepada semua jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berniat semata melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dengan ucapan usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 7 Maret 2014 Masehi. Insyaallah nanti tanggal 9 April 2014 akan ada pilihan anggota legislatif di negara kita Indonesia. Baik itu tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kemudian surat An-Nur ayat 55 dan surat Ali Imran ayat 28. Saya ulang, surat An-Nisa ayat 59, surat An-Nur ayat 55 dan surat Ali Imran ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada Al-Qur'an, dan kepada Rasul, yakni kepada hadis-hadis Nabi. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tata urutan manusia muslim yang mengaku dirinya Islam, terutama kita yang menaikkan ibadah sholat Jumat pada pagi hari ini, pada siang hari ini, nomor satu puncaknya adalah mentaati Allah, yakni diantaranya dengan membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan imam kita, pedoman kita. Kalau Al-Quran sudah mengatakan, maka sami'na wa ato'na. Dan Al-Quran itu adalah rumus. Bila mana ada segala sesuatu permasalahan apapun bentuknya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, sekalipun barangkali ayat-ayat Al-Quran di saat itu bertentangan dengan pendapat Anda. Maka Anda harus meletakkan pemikiran Anda jauh di bawah Al-Quranul Karim, jangan dibalik. Al-Quran di atas kita, jangan dibalik pendapat kita melebihi daripada pendapat Al-Quran. Kalau semacam itu berarti Anda telah menempatkan Allah di bawah Anda. Dan juga sekalipun Urutan kedua adalah al-hadis pada saat itu. Pendapat Anda bertentangan barangkali dengan hadis, atau bahkan berseberangan atau berbeda. Maka tempatkanlah al-hadis itu di atas pendapat Anda. Maka akal kita harus diletakkan di bawah Al-Quran dan di bawah al-hadis. Kalau Anda benar-benar termasuk bagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun negara kita berpendapat hasil musyawarah, hasil sidang umum MPR, kalau sidang umum MPR itu ternyata hasilnya berseberangan, bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-hadis, maka tinggalkanlah sidang MPR itu dan kita wajib kembali kepada Al-Qur'an dan al-hadis. Kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah rahimakumullah, ayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim, wa tabawwahulladzina amanu minkum wa amilussolihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafalladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tardhalahum wa la yubatilannahum min ba'di mahawfihim amna ya'budunani la yusriku nabi saya wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya dan untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka telah orang-orang yang fasik. Ringkasnya, jamaah rahimakumullah, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beramal soleh di antara kita kekuasaan. Kalau Anda sudah berkuasa, maka ciptakanlah tugas Anda wahai penguasa, yaitu supaya rakyat tentram beribadah. Selain daripada itu, wujudkan masyarakat kita itu hilang rasa khawatir, hilang rasa takut, sehingga adanya dalam menunaikan ibadah Allah, dalam melaksanakan syariat Islam, itu benar-benar dalam keadaan tenang dan tidak diikuti rasa khawatir, was-was maupun takut. Sehingga mereka rakyat itu akan menyembahku dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun dengan aku. Dan ketahuilah, barang siapa yang ingkar, yang kafir sesudah petunjuk itu, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Dalam ayat lain, saudara-saudara rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, menjadi pemimpin, menjadi teman setia dengan jalan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri dari siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Tegasnya adalah orang Islam haram memilih pemimpin orang kafir. Oleh karena itu, sejelek apapun orang Islam wajib memilih orang Islam. Seandainya tidak ada pilihan lain adanya itu, pilihlah yang beragama Islam. Syukur-syukur yang memenuhi kriteria sebagaimana nanti kami urai di belakang. Al-khilafah adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam. Kepala negaranya dinamakan khalifah. Hukum membentuk al-khilafah adalah fardhu kifayah. Alasannya adalah satu, mendahulukan musyawarah tentang khalifah daripada urusan jenazah. Contohnya, ketika Nabi kita wafat hari Senin, saudara-saudara, tidak dimakamkan hari Senin. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan hari Rabu. Mengapa? Karena belum terpilih siapa pengganti khalifah ketika itu. Oleh karena itu, mengurus jenazah itu lebih penting daripada mengurus memilih daripada pemimpin kita. Sekalipun jenazahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saking pentingnya, saudara-saudara, pergunakanlah hak Anda sebagai pemilih untuk bismillah berangkat memilih orang-orang wakil kita yang beragama Islam. Harapan kita, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah dapat memimpin negara bangsa ini menjadi yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alasannya adalah tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban seperti pembelaan agama, menjaga keamanan, dan sebagainya, melainkan dengan khilafah atau pemerintahan. Adapun dasar-dasar khilafah atau pemerintahan yang diharapkan menurut syariat Islam, saudara, nomor satu adalah jujur, itu nomor satu. Bukan cerdas, bukan profesor doktor. Tetapi nomor satu adalah jujur, saudara. Yang kedua, ikhlas. Samkan baik-baik. Carilah mereka, prioritas pertama adalah mereka jujur. Yang keduanya adalah ikhlas. Dan yang ketiganya adalah tanggung jawab. Empatnya adalah amanah. Dan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Selanjutnya adalah adil dalam segala hal. Lebih penting daripada itu adalah tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada lain, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Bila hal itu dipenuhi, maka rakyat wajib mentaati kepada ulil amri pemerintah yang dimaksud. Syarat-syarat yang dipilih hendaknya bersifat adil, artinya menjaga diri dari kemaksiatan dan menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua, ahli ilmu pengetahuan secara luas. Dan yang ketiga, mempunyai pendirian yang teguh dan istiqomah. Adapun syarat menjadi khalifah adalah yang pertama wajib dia Islam. Jangan terulang kembali memilih pemimpin yang tidak Islam, karena Anda bukan pahala yang didapat, justru laknat dan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Islam adalah berpengetahuan tinggi dan ilmunya menyeluruh, adil dalam arti luas, kifayah artinya tanggung jawab, dan sejahtera panca indera, lagi sehat jasmani dan rohani. Jangan yang sakit jasmani maupun rohani, kalau bisa carikan yang ucapannya pun fasih. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ingatan kita dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bainan nizam kalamu wah al-malikil alam dil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul. Wa fi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalikal khairu wa ahsanu ta'wila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum walisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amar. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irwaman liman syahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal basar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira ayyuhan nas ittaqullah. Waf'alul khairat wastanibu anis sayyiat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu wah ibadallah. Ila mada'akum. Wa sallu wa sallimu ala man bihillahadakum. Allahumma salli wa sallimu barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in. Warza'anna wa anhum. Bi rahmatika rahmar rahimin. Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat alahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasuruddin wahdul man fadal muslimin was'al baldatana Indonesia hadhi baldatan thayyibatan tajri fiha kamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ilaha kulla syai' hadha haluna ya wa la yahfalik. Allahumma tfa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsa'a wal munkara wal baghya was suyufa wal muhtalifata was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala tas'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru wa lima yadhkurukum wasallu 'alaihi wa sallam yu'tikum rahmatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.